Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di tempat ini. Masih dengan pembahasan yang sama, pembahasan tentang haramnya jidal, dilarangnya berdebat, memperdebatkan urusan agama. Karena memang agama itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk didengar dan untuk dilaksanakan. Karena agama ini minallah, agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk diperdebatkan. Murni mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar mendengar dan mentaati yang terdapat dalam kalimat sami'na wa ta'na. Kita mendengar karena datangnya syariat, bukan dari diri kita. Bukan untuk kita mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kenapa ini halal, kenapa itu haram. Tidak. Itu tidak diperkenankan dalam agama kita. Kenapa ya Allah kita harus sholat? Ada yang bertanya itu? Kenapa sebelum azan harus ada? Kenapa sebelum sholat harus ada azan? Yani jamaah maksudnya. Kenapa harus ini, kenapa harus itu? Kenapa Ramadan kita harus puasa? Ya tidak perlu ditanyakan yang seperti itu. Itu semuanya adalah syariat dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang biasa terpancing untuk berjidal, kebiasaan dia, otak-otaknya dia, memang dalam jiwanya tidak selalu puas, akan selalu memunculkan pertanyaan. Senang dengan mengkritik, senang dengan bertanya, senang dengan itu tidak dibenarkan oleh kaum muslimin. Bertanya itu ada dua jenis, supaya kita jangan salah paham tentang hal ini. Bertanya itu ada dua jenis. Pertanyaan yang memang dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, maka ini diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri, para ulama, jikalau kalian tidak tahu ilmunya. Dalam rangka menimba ilmu kepadanya dan melaksanakan ilmu itu. Nabi mengatakan, shifa'ul al-jahl atau shifa'ul ayyi as-su'alu. Obatnya kebodohan adalah dengan bertanya. Ini yang diperbolehkan oleh kaum muslimin. Dan akan nampak pertanyaan dari orang yang mencari jawaban dengan pertanyaan yang muncul dikarenakan ingin membantah. Nampak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebinasaan kaum Bani Israel adalah apa? Banyak tanya. Kathratus su'al. Mereka itu banyak tanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, bahkan sampai bisa memberatkan diri mereka. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah, mereka bertanya tentang apa? Sapi yang diperintahkan, fadbahu baqarah. Sembelihlah oleh kalian sapi. Sudah, enggak usah bertanya lagi. Bertanya ini, bertanya itu. Laki atau perempuan, betina atau jantan, warnanya apa? Bagaimana? Bagaimana? Memberat-beratkan. Kathratu masailihim wa ikhtilafu ma'aniyihim. Banyaknya pertanyaan yang muncul dari mereka dan banyaknya penyelisihannya mereka kepada nabi-nabi yang ada pada mereka. Bertanya, dijawab, tidak dilaksanakan, bahkan dibantah. Ini kaum zaman dulu. Mereka binasa dikarenakan hal tersebut. Ini pertanyaan yang tercela. Pertanyaan yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Nah, pertanyaan jenis yang kedua ini adalah pertanyaan mujadil namanya. Orang yang inginnya menjidal. Nah, bagaimana kalau begini? Terus kalau begitu bagaimana? Belum terjadi sudah ditanyakan. Hah? Bahkan mereka itu mempertanyakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Ini mujadil. Orang-orang yang gemar jidal itu sampai tingkatan seperti itu kebablasan. Allah itu la yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau seperti itu? Allah itu tidak ditanya. Karena Allah itu adalah penguasa. Yang menguasai alam semesta. Yang memiliki alam semesta. Zat mudabbir li jamil umur. Mengatur segala urusan. La yus'al amma yaf'al. Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatan-perbuatan Allah. Namun mereka manusialah yang ditanya, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Itu manusia ya kaum muslimin. Nah, orang-orang yang suka mujadil ini kebablasan. Sampai pada tingkatan Allah dipertanyakan. La haula wala quwwata illa billah. Ini otak-otak yang sudah terjangkiti penyakit ilmu kalam. Ilmu filsafat, ilmu mantik yang tidak akan pernah puas dengan jawaban yang ada kecuali dia akan membawakan pertanyaan yang muncul di benak dia. Karena memang tujuannya adalah membantah. Bahasa kitanya ngeyel. Ngeyel bahasa Indonesia apa, Pak? Kiwong tukang ngeyelan. Bahasa Indonesianya apa? Tukang membantah ya. Iya. Membantah disusuli dengan membangkang. Alif. Karena itu mereka menjadi munafik. Jiwa mereka tidak pernah beriman, akan selalu bertanya dan bertanya dalam rangka untuk menentang. Hadirin kaum muslimin rahimani warn jami'an, kita telah masuk kepada poin yang ke-463, terhenti dalam pembahasan ini. Yakni adanya seorang yang Al-Imam Ibbathah mengungkapkan kalau seandainya ada orang yang mengatakan kalimat berikut ini. Masih ingat kisahnya? Ya, ini seorang mengatakan kepada beliau, kami telah paham akan dilarangnya berjidal. Dan kami pun meninggalkan perjidalan. Kami mengikuti bimbingannya para ulama untuk tidak berjidal. Namun jika lo datang kepadaku seseorang yang bertanya tentang sesuatu dan kemudian dia mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang mungkar, dia berbicara seperti itu kepadaku, pertanyaannya, apakah boleh aku membantah dia, mendebat dia, ataukah aku harus diam? Tetap saja enggak usah bicara. Padahal orang ini membicarakan sesuatu yang mungkar. Dalam keadaan aku mengerti ilmunya. Aku bisa membantahnya. Apakah posisi seperti itu aku tetap harus diam? Menjauhi perdebatan? Atau harus bagaimana kafir? Paham jawab pertanyaan yang bisa dipahami kalau misalnya ini? Ini pertanyaan di hari Senin yang kemarin. Jawabannya adalah, Sayyidina Qul, aku katakan padanya, I'lam ya akhi rahimakallah. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Anna ladhi tubla bihi min ahli hadis sya'n, lan ya'la yakuna wahidin min telah. Orang yang menghadapi keadaan seperti itu, dia tidak keluar dari tiga kondisi yang ada. Kamu sedang duduk, tiba-tiba orang datang ke tempatmu, dia berbicara tentang agama dan mengeluarkan kata-kata kemungkaran. Apakah bentuknya pertanyaan atau bentuknya pernyataan? Yang itu adalah sebuah kesalahan. Kamu dalam keadaan tahu ilmunya untuk bisa membantah. Kalau engkau menghadapi ini, kejadian ini tidak lepas dari tiga kondisi. Yang pertama, imma rajulan qad arasa husna tarikati. Seorang yang bertanya itu adalah seorang yang kau telah kenal tentang agama dia, bahwa dia adalah orang yang baik sebenarnya, menginginkan kebaikan. Ya. Bahkan dia kenal dia adalah saudara kita, ahli sunnah, datang kepadamu dengan membawa beberapa syubhat yang ada di kepala dia, karena dia pun bingung menghadapi syubhat itu. Wa jamil madhabihi, engkau tahu juga kalau dia orangnya baik, manhajnya baik, pemahamannya baik. Wa muhabbatu lisalamah, engkau pun mengenali orang itu sebenarnya sangat suka ingin selamat, tidak mau terjerumus pada kesesatan. Wa qasdahu tariq lisiqamah, dan engkau tahu orang ini bertanya tujuannya adalah untuk istiqamah di atas kebenaran. Berarti orang yang mengatakan kalimat tadi atau orang yang bertanya kepadamu tadi, orang yang kau kenal, bahwa dia adalah orang yang baik, keinginannya baik. Wa inna ma qad taraka sam'ahu min kalami haula, cuma tak lain dia datang kepadamu kali ini menyebutkan berbagai macam syubhat kesesatan dikarenakan telah masuk ke telinga dia ucapannya mereka-mereka ahlul batil. Entah melalui dia membaca, atau entah dia mendengarkan sebuah ceramah, ataukah dia mungkin mendengarkan khutbah Jumat. Pas dia Jumat di situ mendengarkan kalimat syubhat-syubhat kesesatan masuk ke benak dia dan dia tidak bisa membantah. Tiba-tiba muncul di depanmu. Kalau ini bagaimana ya? Ada mengatakan begini, begini, begini. Saya bingung. Dia orang yang ingin baik. Nah, kali itu dia terkena syubhatnya al-bid'ah. Walaysa ya'rifu wajhal makhraj, orang ini yang terkena syubhat tadi tidak mengerti bagaimana cara jalan keluar menyelamatkan diri dari syubhat tersebut. Akhirnya datang kepada kamu dan menyebutkan syubhat-syubhat kesesatan itu. Ya. Maka di sini orang tersebut didudukan sebagai seorang yang fasu'alu su'ala murstarshid. Dia sebagai orang yang bertanya dengan pertanyaan yang memang dalam rangka mencari bimbingan. Seorang datang kepadamu, aku bingung. Bid'ah itu semuanya dolalah atau ada yang hasanah jahnya? Bingung dia. Saya dengar-dengar semuanya dolalah. Tapi barusan saya dengar khutbah Jumat, tidak semua bid'ah. Dolalah, ada yang hasanah. Contohnya apa? Mikrofon. Mikrofon pembesar suara itu bid'ah atau bukan, Pak? Halo, ada yang bisa jawab? Di zaman Nabi pas sudah ada? Berarti bid'ah atau bukan? Di zaman Nabi enggak ada loh. Bingung, satu masjid ini juga masih bingung. Bagaimana cara menjawabnya? Ini dia. Antum didatangi seorang seperti itu, ya. Antumnya bertanggung jawab untuk menjelaskan, tapi jangan-jangan aku bingung, bingung. Ngaji baik, Pak. Kamu hajiri, insyaallah dijawab. Jawabannya kaum muslimin adalah di zaman Rasul azan dilakukan di atas fisuh, fisutuh atas dalam rangka apa? Agar suara bisa terdengar menjauh di sana. Kaum muslimin di sekitar masjid mendengarkan apa? Suara azan, agar mereka mengerti bahwa telah masuk waktu sholat dan akan dikerjakan sholat berjamaah. Berarti tujuannya adalah apa? Suara supaya terdengar sampai menjauh di sana. Walhamdulillah diantara teknologi yang ada mendukung hal ini. Yani teknologi mikrofon atau yang mukabbir shaut, penyembuh besar shaut. Ini apa namanya Pak kalau bahasa kita? Ya, seperangkat dengan seluruhnya. Di zaman Nabi tidak ada hal ini. Ini teknologi baru. Zaman Nabi tidak ada. Tetapi tujuannya, apa yang diinginkan oleh seorang muadzin di zaman itu tercapai dengan alat ini. Bahkan bisa lebih jauh lagi. Sehingga kaum muslimin yang menjauh di sana bisa mendengarkan azan. Sehingga bisa mendatangi sholat dengan berjamaah. Dan inilah mendukung syariat. Ini bukan bid'ah. Karena apa? Kita tidak meyakini ini sebagai bagian dari agama. Barang siapa yang azan tidak menggunakan pengeras suara maka dosa. Ya ada dalilnya Pak. Kita tidak mengatakan ini bagian dari agama kita. Tetapi ini bagian dari mendukung terlaksananya tujuan agama kita. Dalam hal ini adalah azan. Mendukung. Maka ini disebut dengan masail mursalah. Ini hal-hal yang duniawi yang mendukung terlaksananya risalah. Maka diperbolehkan. Ini jawabannya kaum muslimin. Ini bukan bid'ah. Ini tidak termasuk pada bid'ah. Pembahasan secara syar'i. Ini bid'ah. Bid'ah apa? Lughatan. Secara bahasa. Ini hal baru betul. Zaman Nabi enggak ada. Tetapi ini bukan bid'ah dolalah. Karena ini kita tidak meyakini bagian dari apa? Agama. Yang bagian dari agama azan. Sehingga kalau seandainya di satu tempat listriknya mati, azan tidak apa? Ya tetap azan. Ini dia, tetap azan. Hadza wa bisa difahami hadirin. Seandainya datang kepada hadirin seorang yang bentuknya pertanyaannya tersebut memang saya butuh bimbingan. Bukan saya membantah. Saya lagi mumet. Ada pertanyaan kayak gini saya enggak bisa jawab. Nah, kalau datang kepadamu orang yang seperti ini, yaltamisul makhraja mimma buliya bihi, dia sedang mencari solusi jalan keluar dari kebingungan, sebuah syubhat yang ada di benak dia, wasyifa mimma udiya, dan dia ingin sembuh dari kebingungan memikirkan sebuah syubhat tersebut. Waqad istasyarta ta'atahu wa amanta mukhalafatahu. Dan kau telah merasakan, oh orang ini memang inginnya taat, bukan menyelisih. Orang ini bertanya bukan dalam rangka menjidal, menyelisih, tetapi dia ingin apa? Taat. Fahadal ladhi qad iftarda alaika tawfikuhu. Maka inilah dia. Orang yang wajib bagimu untuk engkau bimbing dia. Berikan petunjuk padanya. Petunjuk berupa apa? Al-bayan wal-irsyad min haba'ili qaydi syayatin, agar dia bisa lepas dari jeratan-jeratan syaitan. Dan dia yang bertanya ketika dijawab pun memahami betul, mendengarkan dalil yang ada, dan dia alhamdulillah, oh begitu, alhamdulillah saya jadi paham yang tadinya saya bingung. Kalau dalam keadaan seperti ini, sampaikan dia, jangan diam saja, sampaikan dia agar dia selamat dari kebingungan yang menimpa dia. Ini jenis yang pertama. Kalau seandainya kita teruskan dan membahas yang lainnya, kalau jenis yang kedua dan ketiga, ini yang berbahaya. Jenis yang kedua adalah orang tersebut terdapat sifat penentang, mujadil, pembantah, tetapi ringan tingkatannya. Dan ada sisi memang ingin tahu. Tetapi orangnya tidak mudah untuk menerima. Ada tidak jenis yang gitu Pak? Ada. Orang-orang yang tidak biasa ta'lim, awamun nas, jahil dia. Cuman karena ya pernah jadi siswa, cuman sampai tingkatan maha. Paham maksudnya Pak? Ya dia siswa, cuman tingkatannya sampai maha. Sok berpikir bebas. Ya. Dia muslim, kita tahu dia masya Allah, kalau dia tahu saja yang hak, dia akan mengikuti. Cuman kali ini kok susah. Tingkatan ini harus diwaspadai. Anda kemungkinan kurang ilmu. Ketika berani membantah atau mendebat, Anda terjebak dalam sebuah lingkaran pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab. Ini berbahaya. Adapun yang ketiga adalah orang yang datang kepadamu memang untuk mendebatmu. Datang kepadamu, saya ingin berdebat denganmu. Yang dia tidak ingin kebenaran. Dia hanya ingin menampakkan kebatilan yang dia miliki untuk mendebatmu. Dan kalau dia tahu al-haq, dipastikan tidak akan mau. Yang ketiga ini jauhi. Jangan kamu bicara dengannya. Dia ngomong apa-apa, tinggalkan. Tinggalkan. Ya orang sopan, itu tingkatan sopan yang paling baik. Allah mengatakan, wa'arif al-jahili, berpalinglah kau. Dari mereka-mereka orang-orang yang jahili, berpalinglah. Tinggalkan dia. Kalau dia masih muslim mengucapkan, assalamualaikum, pergi. Saya tidak suka debat. Tampakkan dan hadsalaf dalam hari itu. Kalau kamu mau bertanya dan ingin tahu, saya kasih tahu. Tapi kalau modelnya kamu sudah ketahuan, ini orang sikapnya seperti itu, nantang-nantang. Oh sudah, saya tidak mau bicara. Pergi. Kamu bingung dengan kebingunganmu. Saya tidak mau kebingunganmu. Masuk kok saya ikut bingung juga, emang-emang. Ya? Apalagi kok saya mau tukar pikiran sama jenengan. Wah, emang-emang pak pikiran di suara. Ditukar dengan pikiran yang masih gemblung. Emang-emang. Majnun itu ada dua. Majnun hakiki, gila betulan. Ya, stres dia, ya. Gila betulan. Ada majnun yang dalam fidinihi, gila dalam urusan agama. Jadi dia waras, tapi kalau ngomong dalam urusan agama ngawur. Ngawur sekali. Asal bunyi, asal ngomong. Mencela agama semau-maunya. Ini dia. Bahkan ada singkatan sampai mengatakan Nabi itu apa? Bahasa mereka saya lupa. Gemar dengan seks. Dengan bahasa yang curang sekali. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u tib, at-tibu nisa." Allah jadikan dari dunia kalian untuk aku menyukainya adalah dua hal. Minyak wangi dan wanita. Nasihi. Tapi digunakan oleh mereka. Celaan, cacian, matian. Na'udzubillah min dzalik. Saya takut untuk mengucapkan kalimat-kalimat mereka. Nah ini mujadil. Orang yang seperti ini buat apa kita bicara dengan? Hadza huwa. Bisa difahami? Kalau kita dapati orang yang pihak pertama ini, maka bimbinglah dia. Cara membimbingnya adalah kata beliau, waliyakum ma turshiduhu bihi wa tawqifuhu alayhi min alkitab was sunnati wal athar as-sahihati min ulama'i al-a'immati min as-sahabati wat tabi'in. Hendaknya yang kau bimbingkan kepada dia adalah sebuah ilmu yang diambil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan dari ucapan-ucapan yang sahih dari para ulama, sahabat, dan tabi'in. Itu ilmu. Itulah ilmu. Al-Quran, ayat Al-Quran, ilmu. Hadis Nabi, ilmu. Dan ucapan para sahabat, serta tabi'in, itu adalah ilmu. Orang ini bingung, saya bimbing dengan dalil. Orang ini bertanya, ingin tahu, saya bimbing dengan nas. Ini ilmu. Sehingga pembimbingan itu adalah dengan ilmu. Kenapa kalau engkau membantah seseorang, dalam hal ini membimbing seseorang yang memunculkan sebuah pertanyaan tanpa dalil, yang akan muncul adalah bantahannya juga. Kenapa kamu menjawab dengan akal, dia pun punya apa? Akal. Karena itu kalau mau berbicara dengan orang, jangan kau mengedepankan akalmu. Karena dia pun punya akal. Nek akal-akalan, kalah pak. Akalnya mereka lebih luas daripada akal kita. Tetapi kalau kita sebutkan ayat, hadis, ucapan sahabat atau ucapan ulama, diberikan rujukan kitabnya, maka dia tidak akan apa? Berbicara. Dia akan diam, dia akan tenang. Betapa banyak orang yang kita dapati seperti itu. Ya, karena dia tidak hafal satupun ayat. Kalau dia hafal ayat, dia tidak tahu maknanya. Ayat yang tidak tahu maknanya, maka tidak akan bisa dia berdalil dengan ayat itu. Ini dengan hafal ayat. Hafal ya, Pak ya? Coba baca. Wal'adiyati dhubha. Ayat ini menunjukkan apa, Pak Om, di sini? Menunjukkan apa? Kenapa tidak tahu? Ya karena enggak tahu. Kenapa tidak bisa menunjukkan ayat ini berbicara tentang ini? Ayat ini menunjukkan ini dan ini karena tidak tahu maknanya, apalagi tafsirannya. Begitu, bisa difahami? Wan-naji'ati ghurqa. Wan-nashidati nashr. Hafal ini ya? Hafal. Ini berbicara tentang apa? Artinya demi yang mencabut dengan keras, demi yang mencabut dengan lembut. Oh, ini berbicara tentang pertanian, mencabut suketeki dan mencabut. Padahal ini malaikat dari kaum muslimin. Malaikat, Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawanya orang mukmin dengan lemah lembut dan mencabut nyawanya orang yang kafir dengan keras. Walaupun lemah lembut, tetap sekarat. Innal maut sakaratun. Sesungguhnya kematian itu pasti akan merasakan apa? Sakaratul maut. Tetap sakit. Tetap apa? Tetap sakit. Walaupun dicabut dengan lembut. Adapun orang yang kafir dicabut dengan keras, sangat sakit. Ya, berkali-kali lipatnya dibandingkan dengan sakitnya orang yang muslim. Hadirin kaum muslimin, ini yang saya bawakan malah kejauhan ke situ. Kita kembali ke perkara. Dia walaupun hafal ayat tetapi tidak paham penggunaannya, ya dia akan diam. Tatkala Anda menyampaikan ayat, diterangkan secara huruf, kalimat dan tafsirannya. Hadirin kaum muslimin, sehingga dia akan betul-betul terbimbing, ya, dipatahkan syubhat yang ada di otak dia. Sebutkan, makanya jadi orang muslim itu harus berilmu. Bimbing dia. Aja bapak kami pikirannya jarak baik, ngomong pikiran jarak baik ya salah. Tutup dengan kalimat itu supaya dia ngisuk mani ngaji mangane ya, aja puru baik rika. Tutup dengan kalimat itu supaya dia paham ilmu itu mulia dan bodoh itu jelek. Kamu tak punya ilmu, harus belajar. Ditutup dengan itu dia akan legowo, dia akan senang karena mendapatkan ilmu. Ya. Wa iyyaka wa takalluf lima la ta'rifuhu. Hati-hati engkau memberat-beratkan dirimu dalam hal yang kau tidak ketahui ilmunya. Syufu barakallahu fikum. Ini nasihat penting. Kalau datang pertanyaan kepadamu, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Selesai. Jangan sekali-kali menjawab sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu laka kana mas'ula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah engkau memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kamu tidak ketahui apa ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya kana anhu mas'ula, akan ditanya nanti di yaumul qiyamah. Jangan berani-berani menjawab sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Sumber bid'ah itu diantaranya, sumber yang mengeluarkan berbagai macam bid'ah itu diantaranya adalah memberat-beratkan diri dalam hal yang tidak diketahui apanya ilmunya. Enggak tahu tapi jawab. Artinya dia akan merubah-rubah syariatnya. Wa tamahhal ar-ra'yi wal ghaws 'ala dhikril kalam. Dan jangan engkau terlibat pada perputaran ra'yu dan perputaran ucapan al-kalam. Engkau hanyut dengan pembicaraan dia. Bagaimana kalau begini ya? Kamu bingung lagi. Oh iya, kalau begitu bagaimana ya? Sudah jawab. Terus nanti kalau ketemu begini, kamu ke bawah. Jawabannya adalah, kalau itu terjadi, baru tanya. Kalau belum terjadi, jangan tanyakan dulu ilmunya. Hadza huwa jawabannya. Jangan terbawa arus. Karena memang memunculkan pertanyaan bukan dalam rangka untuk mendengar dan mentaati, tetapi untuk bersilah bagaimana bisa untuk tidak mengikuti syariat. Ketika kamu sebagai narasumber yang ditanya itu bingung, akhirnya mentah semuanya. Lah kok baru ngerti ilmu ini lah. Orang sakit ngomong. Selakep minuman pak. Ini dia, jangan ikuti. Mana kata beliau? Fa'inna dhalika min fi'lika bid'ah. Karena kalau engkau ikut terjun pada ra'yu akal, rasio logika, atau engkau tercebur pada ilmu kalamnya mereka, maka engkau melakukan hal yang bid'ah. Engkau melakukan hal yang bid'ah. Fa'inna dhalika min fi'lika bid'atu. Wa in kunta turidu bihi sunnah. Walaupun engkau inginkan untuk membela sunnah sekalipun. Kadangkala kaum muslimin, di antara kita saking semangatnya dalam rangka membela sunnah, pada RT-an atau pada pertemuan Idul Fitri umumnya keluarga ngumpul, di antara keluarga ada yang jil umumnya, atau di antara keluarga na'udzubillah min dzalik ada yang seperti tadi, dia siswa tetapi sudah sampai tingkatan mahat, jadi mantan pecicilan. Ya. Rasio logikanya keluar semuanya. Kamu dalam keadaan tahu ini harus dibantah. Tetapi kalau kamu membantahnya, kamu akan jatuh pada kubangan yang kau tidak punya ilmunya. Bahkan kau bisa terbawa kepada bid'ahnya dia. Walaupun kamu ingin membela sunnah, tetapi kamu tidak mampu, maka jangan. Jangan. Ya terus bagaimana dengan orang lain? Kalau engkau bisa menyampaikan kepada orang lain, bisa dia tidak ada, itu bagus. Tapi kalau engkau membantah dia di saat banyak orang, ternyata kamu tidak bisa mematahkan argumentasi dia, maka kamu akan menjadi bahan tertawaan, dan orang akan membenarkan dia. Bisa dipahami hadirin? Dan itu perjuangan yang butuh sekali ilmu yang mendalam. Prediksikan. Kamu mampu atau tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, jangan jawab, kamu pergi dari situ. Sebagai sikap berlepas dirinya dari orang itu. Kadangkala kita yang nampak sepertinya pakai jubah, berlehya, biasa ngaji, orang akan menilai. Alhamdulillah, ini semuanya menunjukkan kepada sunnah. Sing bener kae. Ke salah, ke kaken ngomong, ke lunga mengane, ke sing lunga sing bener. Aji diruok naki. Semata kita pergi itu sudah menunjukkan apa? Poin besar. Tapi kalau anda bisa menghadapinya dengan ilmiah, bisa mematahkan hujahnya, dia memang orang yang mungkin sisi apa logikanya maju. Kita menyelamatkan orang yang lainnya. Mudah-mudahan dia pun terselamatkan. Itu jikalau memang anda apa mampu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau enggak jangan. Fa inna iradataka lil haqq min ghairi tariqil haqq batilun. Ini kaidah. Perhatikan. Orang jarang tahu tentang kaidah ini. Ini diingat, dihafal, camkan. Keinginanmu untuk membela yang hak tetapi dengan cara yang tidak benar, itu adalah sebuah kebatilan. Teroris umumnya. Keinginannya menegakkan khalifah. Tetapi dengan cara yang tidak hak, maka itu kebatilan. Walaupun yel-yelannya adalah keinginan mereka khalifah mamanya. Ini dia. Orang ingin menegakkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi engkau melakukannya dengan cara yang salah. Ini. Maka dengan cara yang salah itu menjadikan kamu sebagai orang yang apa? Batil. Walaupun niatannya kamu baik. Sehingga niatan semata untuk baik ini harus didukung dengan proses amaliyah yang baik pula, sehingga engkau bisa mencapai al-haq. Tetapi ketika orang inginnya baik, caranya salah, maka itu pun apa? Salah. Dan itu yang menimpa semua ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kalau ditanya, niatannya apa mengerjakan kebid'ahan? Niatannya apa, Pak? Ibadah. Niatannya taqarrub ila Allah. Niatannya beramal soleh. Tetapi dengan cara yang tidak hak, dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, maka itu batil. Ini kaidah yang jarang diketahui oleh manusia. Betul menyuarakan kebenaran itu betul. Silakan saja menyuarakan kebenaran. Tetapi ketika Anda melakukannya dengan cara mendemo pemerintah yang sah atas kebijakannya, maka caramu batil. Maka perbuatanmu pun batil, walaupun tujuanmu adalah sesuatu yang benar. Bisa dipahami hadirin? Wa kalamuka ala sunnati min ghairi sunnati bid'ah. Syufu, barakallahu fikum. Lihat. Syufu, tahu syufu? Syufu, yani dengarkanlah. Lihat oleh kalian. Umburu, barakallahu fikum. Ucapanmu di atas ucapan akalamuka ala sunnah min ghairi sunnah. Ucapanmu, ya, mengemukakan sunnah, sunnah rasul, sunnah rasul, sunnah rasul, tetapi tanpa engkau berbicara dengan sunnah rasul, maka itu bid'ah. Paham? Hal ini ibadah, ibadah, ibadah, amal soleh, amal soleh, tetapi tidak di atas sunnah, itu bid'ah. Sehingga jangan tergiur dengan ayo ibadah, ayo amal soleh, mumpung masih urip, kita beramal soleh, maksudnya pripun mbah, ya kaya sehingga ya kaya. Oh, itu bukan sunnah, mbak. Itu bid'ah, dhalalah, tidak ada ajaran dari Nabi. Lasmen, si penting ibadah. Loh, ini bid'ah, dhalalah, walaupun niatannya adalah ngibadah. Ngerti ngibadah, Pak? Ngibadah bahasa Jawa, Pak. Bahasa Arabnya ibadah. Belum juga selesai. Masih ada 4 baris. Atau 3 baris. Ini kaidah-kaidah penting yang harus kita ketahui. InsyaAllah dilanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.